Masya Allah. Mohon nasihatnya Ustadz kepada kami yang sedang mengalami usaha sulit banget. Lagi sepi jualannya, Masya Allah. Yang pertama sabar, Pak. Ujian hidup diuji dengan hal semacam ini. Sabar. Yakinilah ini merupakan takdirnya Allah Jalla wa'ala. Lesan, jangan banyak berkeluh kesah. Lesan mengucapkan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Anggota badan, jangan mengerjakan tindakan-tindakan yang diharamkan oleh agama. Baik, sholat supaya khusus, supaya tenang, barakallahu, sabar. Yang kedua adalah lanjutkan usahanya, coba lagi. Apa kata mereka? Apa kata mereka bahasanya? Kegagalan adalah sukses yang tertunda. Mana ya? Itu benar nggak kayak gitu? Ya kalau setelah itu gagal terus ya. Ya kalau gagal nggak tertunda. Artinya jangan putus asa. Lanjut. Tapi ingat yang mengubah. Yang ketiga adalah devaluasi. Devaluasi. Khawatirnya ada hal-hal yang melanggar agama, melanggar syariat terkait dengan jualan Anda. Cek, pastikan mubah, pastikan itu bara halal thayyib barakallahu fikum. Yang berikutnya lagi adalah takwallah. Pribadi masing-masing kita diperbaiki akidahnya, perbaiki ibadahnya, perbaiki ketakwaannya, akhlaknya, adabnya, manhajiyahnya. Hadza huwa, dengan takwallah akan dikasih kemudahan insyaallah taala. Barakallahu fikum. Gitu ya, dan banyak doa. Mohon kelapangan rezeki, rezeki yang mubah, halal tayyib, usaha yang halal yang tayyib. Barakallahu fikum. Dan selebihnya tawakal kepada Allah. Dikasih kelapangan, alhamdulillah bersyukur. Kalau belum, ya memang ditakdirkan menjadi orang yang miskin. Yang sabar, barakallahu fikum, ikhtiar, wahakata, qona'ah. Barakallahu fikum. Hadza huwa. Itu pandangan syariat ya. Kalau pandangan duniawiahnya, ada yang mengatakan ya dimaklumi Pak, ekonomi memang lagi seret gitu. Mana ya, gitu bahasanya. Betul ya, sekarang ini dunia perekonomian lagi anu ya, gitu ya, lagi gini-gini ya. Apa bahasanya, kamu dengar aku, apa resesi. Perasaan enggak juga nih antum, mobil juga ada. Tapi secara umum memang lagi gonjang-ganjing begitu ya kan. Ya sabar, terus berusaha. Barakallahu fikum. Apakah seseorang dai yang sering merepotkan ikhwan dari si dunianya, lain diambil ilmunya? Si merepotkan ikhwan dari dunia ini maknanya apa ini? Ngemis. Minta-minta. Iya. Afwan ikhwan, rumah saya sumu. Minta AC-nya dong. Yang suruh beli AC siapa? Ikhwan. Untuk siapa? Rumahnya dia gitu. Bukan rumahnya dia, Deng. Rumah dakwah. Bukan rumah dia, ikhwan yang ngontrakkan. Padahal ikhwan-ikhwan yang lain buru-buru AC, punya kipas angin aja Masya Allah. Masih ikhwan telepon lagi, ikhwan, wah, anak suka es, ini butuh kulkas ini kayaknya nih. Tolong ya kulkasnya, kalau bisa yang satu pintu yang gede, jangan dua pintu. Saya lagi menggambarkan apa ini yang termaksud. Kayak gitu ya. Afan, ikhwan, istri saya kasihan capek kalau nyuci pakai tangan langsung begitu. Tolonglah, masa antum enggak paham kondisi Ustaz Rek, dibelikan mesin cuci gitu untuk istri saya ini supaya enggak kecapean. Nah, ikhwan-ikhwan nyucinya ini kali. Nanti kalau mesin cuci, apa nih ikhwan, masa antum tidak kasihan sama saya, taklim sana, dakwah sana, naiknya kopaja, len, pakainya bis, nah itu. Sumuk, gerah, kemudian capek, lelah gitu. Boya antum sepeda motor satu lah paling tidak. Enmek ya. Wis njaluk milih lagi. Enmek ya. Anu ya ikhwan, anak saya tambah banyak ini. Ini kalau motor ini akhirnya yang terbawa cuma isi saya sama yang paling kecil. Yang lainnya enggak terbawa ini. Masa antum enggak paham kondisinya Ustaz ini. Apalagi Ustaz. Ya roda empat lah ikhwan. Masya Allah. Iya kan. Apa ini yang dimaksud? Saya tanya dulu. Ini yang dimaksud. Kalau semacam ini yang dimaksud, mohon maaf. Kalau anda enggak mikir, orang lu ya, sifat. Kalau ada yang semacam ini dai-dai yang merusak nama baik para duat yang lainnya ini. Ini bikin kacau orang ini. Dikiranya semuanya sama kayak dia ini. Allahul Musta'an. Ini yang namanya pengemis ya tadi itu. Ini yang namanya pengemis ya ini. Peminta-minta yang ini. Yang dikecam ya orang semacam ini. Entah dia dikatakan da'i, bukan da'i, enggak peduli. Adalah ya Yajus. Semoga tidak ada. Semoga tidak ada. Kalau ada ini enggak layak. Kan. Lana yakin loh ikhwannya langsung apa namanya ngerutu apa bahasanya langsung ngalaporan gitu. Allahumma sa'ad. Tapi kalau dimaukan ngerepoti ikhwan artinya diajak kerjasama ta'awun. Ya Allah ya ikhwan, ya Allah semangat, kita rintis sama-sama. Tempat kita ini belum punya apa-apa, ya Allah ta'awun, kita bebaskan tanah. Ya Allah sama-sama, gitu. Bismillah wis, gitu. Dia maju dengan harta masing-masing yang punya, visi segala macam. Ya Allah ya ikhwan, berhasil, mesti dia ngos-ngosan, saking Masya Allah gitu ya, berhasil, Alhamdulillah ya ikhwan, kita punya, nah dakwah ini, bukan untuk pribadi dia. Ya apa ini, lanjut, sabar saat ngos-ngosan, ya sudah, yang penting tanah dulu. Kapan lagi kita lanjut, mau ngapain saat, jangan tanah. Kita bangun musholah, kita bangun masjid. Ya Allah, tahun semangat ini, gitu. Tahun lagi rame-rame, pelan-pelan sampai ada masjid. Itu bagus. Antum itu perlu sosok ustaz dai yang seperti ini, yang perintisan dari mulai awal. Dia bisa membawa ikhwan untuk berjuang dari mulai nol. Ada. Dan untuk umat, bukan untuk dia pribadi. Yang ini bukan merepotkan, itu namanya mengajak antum untuk berjuang dalam berdakwah, dalam tarbiyah, membela agama Allah Jalla wa'ala. Bagus. Kama hadza ya akhi. Ya. Nah, kalau semata-mata tolong siapkan semua ya. Insyaallah saya datang kepada antum 2 3 4 tahun 5 tahun lagi. Saya lagi di Rosa ini akan insyaallah selesai 5 tahun ke depan. Harapannya semua telah siap. Ya bagi, apa yang siap Ustaz? Ya ada masjidnya, ada komplek pesantrennya, ada rumah ustadznya, gitu. Allah Ustaz. Ya bagi, nggak demikian ya Pak. Jadi saya mau tanya, yang dimaksud dengan ngerepot itu apa? Kalau tipe yang pertama dan yang terakhir tadi. Ini bukan dai, ini pengemis. Tapi kalau yang poin kedua yang saya terangkan tadi, hadza huwa, harus begitu ya ikhwan. Ana yakin enggak usah tanya sama saya, antum langsung moh ngono. Oh, ini kan sekedar ACC aja supaya pakai nama saya, tuh enggak boleh sama ustaz. Aslinya enggak bakal mau antum. Loro hati antum. Ya insyaallah. Semoga tidak ada, insya Allah tidak ada ya. Semoga doa salafi tidak demikian keadaannya. Barakallahu fikum. Meminta-minta kepada orang lain untuk membantu biaya pendidikan anaknya karena tidak mampu membiayainya. itu hukumnya bagaimana Ustaz? Ya sama. Itu kan hajat pribadi. Hanya pribadi. Barakallahu fikum. Makanya berjuanglah. Insyaallah ketika antum orangnya jujur, orangnya memang menjaga kehormatan diri, antum orangnya baik, anaknya antum juga orang yang ditarbiyah dengan baik, insyaallah akan banyak ikhwan-ikhwan yang memiliki kepekaan sosial. Dibantu tanpa antum minta. Tapi kalau antum yang kemudian itu, ikhwan sini tuh Ustaz, tidak ada jiwa taunya Ustaz. Ikhwan sini tuh tidak ada kepekaannya itu. Maksudnya gimana ini? Anak itu anaknya banyak loh Ustaz. 5 itu anak saya itu. 5-5 mondok. Anak tidak mampu biayai dia Ustaz. Tidak ada yang bantu saya Ustaz. Nah, itu bahkan namanya kepekaan seintinya. Ini yang mau jadi pengemis. Tidak. Tapi itu jaga kehormatan. Iffah. Jaga kehormatan itu segala macam. Itu berjuang sekuat tenaga. Engkau mencari maisha, sekuat tenaga, mohon kepada rezeki yang lapang, kemudahan dan segala macamnya. Berjuanglah. Jadi orang baik, orang yang soleh, yang bagus, masya Allah. Anak kamu juga demikian. Insya Allah, kalau memang antum dikenal, masyhur, orang yang baik, orang yang bagus, etikanya bagus, mereka tahu antum kewalahan dalam bab ini. Insya Allah akan ada orang-orang yang membantu antum dengan tamat antum minta. Tapi jangan berharap. Antum mohonnya kepada Allah Jalla wa'ala. Berharapnya kepada Allah Jalla wa'ala. Mohon rezekinya kemudian dari Allah Jalla wa'ala. Insya Allah akan ada orang-orang baik di sekitar antum. Barakallahu fikum. Ngoten. Sampai sekarang belum ada yang datang Ustaz. Orang-orang baik yang dimaksud. Sabar. Terus gimana Ustaz? Anak saya enggak mondok. Anakmu belajar, tetap taklim, antum ajari bimbingan agama. Dan kalau belum punya kemampuan ya enggak usah mondok. Di sekitar kamu ada banyak pendidikan. Barakallahu fikum. Ngoten nggih? Nah, insyaallah lembaga tarbiyah salafiyah itu enggak komersil. Insyaallah enggak komersil. Mereka itu lebih banyak pada pembahasan dakwahnya, sosialnya. Akan diperhatikan orang yang semacam ini. Kalau antum orang baik, ini antum orang yang elek, wah jelei. Jelei. Maunya taruh anak, ini kan dakwah Ustaz. Sosial kan Ustaz. Bukan komersial kan Ustaz. Anakku 5 Ustaz. Ya enggak begitu caranya juga gitu loh. Allahu Ustaz. Hair insyaallah. Semoga Allah memberikan kemudahan pada antum sekalian, diberi lapangan rezeki untuk bisa membiayai pendidikan anak antum. Barakallahu fikum. Setengah dua. Bolehkah membuka donasi untuk iftar santri di sebuah ponpes selama bulan Ramadan? Apakah termasuk meminta yang dilarang? Untuk diketahui bahwa santri ponpes sudah ada makanan tiap hari dari ponpes tersebut, makanan jatah ponpes. Bicara afdholiyah, ketika ada kemampuan dari pihak pesantren, cukup dari dalam. Yang biasanya makan pagi, siang, sore, udah makan rame-rame iftar, maghrib, makan rame-rame sahur. Barakallahu fikum. Nah, barakallahu fikum. Kalau mampu asal jangan. Kalau punya kemampuan secara pribadi. Tapi kalau tidak ada kemampuan atau dibilang kurang layak, mungkin bisa. Tapi yang kalau saya pribadi menganjurkan sih, lebih banyak karena dakwahnya. Ramadan ada kesempatan untuk berdakwah kepada masyarakat dengan cara iftar. Kalau punya kemampuan pribadi, dana dari dalam. Kalau tidak punya kemampuan, bisa mencari mohsinin untuk menggunakan dana tadi untuk dakwah ilallah, kesempatan ta'liful qulub, iftar untuk kaum muslimin. Jadi lebih banyak ke usul dakwah ke masyarakatnya dengan cara semacam itu. Al-Muhim kondisional. Dan dengan kondisi ponpesnya masing-masing. Menjaga diri dari perbuatan dusta termasuk menjaga kehormatan. Ya. Berani berdusta atas nama Allah untuk menjaga kehormatan dirinya apalagi bulan Ramadan apakah boleh? Ya enggak boleh. Dusta kok boleh? Enggak boleh. Tidak boleh berdusta meskipun dengan alasan menjaga kehormatan diri. Enggak boleh. Al-kadzib haram. Dan al-iffah, menjaga kehormatan diri itu bukan dengan cara mengerjakan dosa, tapi dengan cara tinggalkan dosa. Bukan dengan cara dusta. Justru dengan cara jujur. Kalau kamu orang yang afif, kamu akan jujur. Meskipun dengan jujurnya kamu itu, mungkin banyak orang yang mencela kamu. Jangan pedulikan. Tidak ada masalah. Orang yang jujur itu mulia. Jujur meskipun poin-poin jujurnya terkait dengan dia pribadi. Tidak ada masalah. Barakallahu fikum. Wallahul musta'an. Bersikap adil, bersikap jujur, bersikap amanah. Meskipun ala anfusikum, atas diri kamu, yakni melawan kamu sendiri, gitu. Lakukan adil perkara wajib, amanah perkara wajib, jujur perkara wajib. Barakallahu fikum. Kalau kamu jujur, akan berbuat perkara kebaikan. Barakallahu fikum. Terkait dengan antumnya, ya perbaikan diri dong. Antum nggak adil, perbaiki diri kamu. Antum kurang jujur, perbaiki diri antum. Supaya dengan itu antum menjadi baik, menjadi adil, menjadi amanah, menjadi jujur. Jangan sampai menutupi aibnya kamu yang parah itu dengan kedustaan. Sudah aib, sudah parah, dusta lagi. Allahu musta'an. Bersumpah lagi. Allahu musta'an. Ramadan lagi. Allahu akbar. La haula wala quwata illa billah. Wa wa wa wa wa. Saya pengelola masjid, mohon maaf ya, ini tidak terkait dengan orang tertentu ya, nggak nyinggung siapapun. Pertanyaan, tolong nanti jawabannya jangan ditarik-tarik ke Alan, ke Fulan ya, umum. Saya pengelola masjid, membuat proposal untuk acara masjid, contohnya buka puasa bersama di masjid yang saya kelola. Apakah diperbolehkan saya bikin es dan yang lainnya kemudian dihargai standar umum dengan mengambil uang dari hasil proposal tadi, yakni saya menjualnya ke masjid tadi itu, harganya saya tentukan sendiri. Apakah diperbolehkan? Itu namanya masuk kantong pribadi. Itu modus, modus nih, ya maling itu banyak modusnya. Ada maling yang langsung, ada maling yang nggak langsung. Ini maksudnya nggak langsung. Itu di istilah oleh para ulama namanya mawdhu' tuham, tempat-tempat kondisi di mana anda akan tertutur di situ. Kamu yang cari proposal, yang bikin proposal, antum yang cari dana, dananya antum yang megang, terus antum yang jualan berbagai macam tadi dengan uang tadi, antum tentukan harta tadi, terus semuanya untuk antum sendiri tadi itu. Itu modus maling. Supaya amanah, supaya aman, serahkan pada orang lain. Jangan pada antum. Nah, donasi. Antum mengelola silakan. Donasi silakan. Untuk acara-acara yang semacam itu untuk masjid. Untuk yang satu ini, karena antum mau jualan, serahkan sama orang lain. Tahu dengan yang lain, ada koordinator segala macamnya. Antum jualan sebagaimana biasa. Antum ngomong kepada pihak yang lain. Modal saya jualan es, saya jual gorengan dan segala macam. Mungkin pihak takmir mau borong punya saya, monggo. Harganya ya disepakati bersama, bukannya antum yang menentukan. Sekian, oke. Okay. Tergantung takmirnya, tergantung koordinatornya nanti. Hari ini Pak tolong ya es 100 bungkus. Siap. Itu lepas transaksi dia jual beli dan uangnya terpisah. Hakikat. Itu namanya amanah dan lepas dari berbagai macam kecurigaan. Paham tuh? Bab ini bahaya loh ya kawan, sangat sensitif bingit. Kalau banget kan biasa kalau bingit itu sangat banget. Ini gara-gara sama anak muda-muda nih, jadi bahasanya agak gaul-gaul dikit ini. Allah besar. Hey, insyaallah. Bagaimana hukumnya meminta keringanan biaya pendidikan anak-anaknya di mahad karena beberapa tahun terakhir susah ke ekonominya. Dia bekerja keras, namun qadar Allah belum cukup untuk itu. Itu tindakan yang sangat bagus. Ngomong baik-baik kepada pihak pesantren, pihak lembaga tarbiyah, ngomong baik-baik. Saya kepinginnya sih full untuk anak saya, tapi qadar Allah kondisi anak enggak memungkinkan. Kalau tidak memberatkan, mohon keringanannya. Saya bisanya membayar separuh untuk per anak. Kalau diizinkan, mohon keringanannya. Itu bagus. Itu bagus. Insya Allah bukan mengemis ikhwan. Minta taunya. Mohon taun kepada para ikhwan dalam perkara-perkara semacam ini. Insya Allah labas. Tapi kalau dia lebih afdol lagi, dia jaga kehormatan dirinya, dia berjuang sekuat tenaga, seperti yang digambarkan di atas. Barakallahu fikum. Wallahu tabaraka wa ta'ala. Dan insyaallah kalau tarbiyah salafiyah ini akan diperhatikan. Karena tarbiyah mereka tidak komersil, bukan untuk profit, tetapi untuk dakwah dan sosial kemasyarakatan. Dan nyatanya begitu. Di banyak mahat kita ya begitu. Dari jumlah santri 1000 orang yang bayar full paling sekian persen. Selebihnya ada yang bayar separuh, ada yang bayar 3/4, ada yang bayar 1/4, dan cukup banyak yang digratiskan. Takono sama yang di sini. Itu jangan tanya sama saya sudah menjelaskan sama antum. Artinya nerangkan yang di bawah saya kan gitu. Seperti itu. Yang di sini saya akan tanya yang lainnya. Dan insya Allah barokah. Bagaimana kita ya pilih-pilih orang-orang yang baik, orang yang bagus, ma'ruf dengan akhlaknya, kesolehannya, anaknya bagus-bagus, dipilih-pilih. Itu kita bantu. Ini uangnya gitu anaknya. Mana wassalam mana? Daripada ngurusui mahat, cari yang lain. Insyaallah ya. Pertanyaannya itu ini luar biasa ya. Detail banget gitu loh. Apakah termasuk orang yang meminta-minta apabila kita dengan sengaja menemui orang yang dermawan, kaya, berharap dikasih uang, tapi nggak mengucapkan secara langsung minta hartanya itu gitu loh. Ketemu, assalamualaikum, salam, kita ngobrol-ngobrol gitu. Sopo ngerti, dia kan orang kaya dermawan, dengan diajak ngobrol tahu-tahu, bluk. Loh, dibilang meminta enggak, namanya meminta ada kata-kata soal, mas'al, itu ngomong minta. Ini enggak minta. Cuman sayangnya kok antum berharapnya pada makhluk gitu ya. Antum punya Allah Jalla wa Ala, Zat yang Maha Kaya Raya, Maha Segala-galanya. Antum pasrahkan semuanya kepada Allah, mintanya kepada Allah, jangan kepada makhluk. Kalau antum berharapnya sama makhluk, sakit hati, makan hati, menderita, kecewa ya. Waktu lemah ya. Kalau mohonnya kepada Allah, anda akan tenang keadaannya. Mana tuh? Mana ya? Nah iya. Ini juga ada yang tipe seperti ini, bukan semata-mata ketemu, memang sengaja kalau berteman, bersahabat itu nempel-nempel sama yang kaya-kaya gitu. Gitu. Ya kan paling kan dibosi kan Ustaz. Diajak kemana-mana kan gitu kan, gak pakai modal, kan mampir dia bayari. Makan, makan awan. Lumayan, makan awan. Lumayan, makan siang, makan malam. Lumayan, Ustaz. Ini saya katakan tipikal yang kurang pas. Kurang patut. Ifahnya kurang. Semoga pelakunya jangan afif. Wah, repot ini kalau ada yang namanya afif kayak gini, repot urusannya nanti ini. Jadi kena imbasnya juga yang namanya afif ini ya. Insyaallah, khair insyaallah. Tapi bukan berarti enggak boleh bergaul dengan orang kaya, boleh. Silakan aja. Yang penting dia orang yang baik, silakan. Tapi harapan semacam itu jangan digantung sama makhluk. Harapannya kepada Allah Jalla wa Ala. Jangan harap-harap diajak ya, gimana lagi? Kan ngono ya? Hadzahu. Wallahu a'lam bis-shawab. Cukup. Yang ini enggak ada kaitan dengan pembahasan. Cukup. Enggak apa ya? 1:30? Enggak apa ya? Enggak harus 2 kan? Alhamdulillah. Diizinkan panitia. Alhamdulillah. Cukup ya? Cukup. Subhanallah Jalla wa Ala. memberikan kepada kita semua anugerah empat perkara tadi, ada hidayah, takwa, afaf, ghina, sehingga insyaallah taala menggapai bahagia dunia, bahagia agama dan bahagia akhirat. Naktafi lahuna, subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum.